السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung muka surat berapa? Ya. Yeah. 4. Kat mana tu? Ya. Yeah. Ke atas sekali. Wahai orang-orang mukmin. Pak Jawi ni, si Jawi. Tiga ke pak? Tiga kat mana? Ya? Yeah? Muka pak? Jawi? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, firman Allah ta'ala, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Artinya, wahai orang-orang mukmin, kembalilah kepada Allah dan patuhlah kepadanya Allah, dan tetapkanlah dalam mengerjakan semayang menurut rupa bentuk yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ayat yang ke-31 daripada surah Ar-Rum. Dan firmannya lagi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berjaya, iaitu mereka yang khusyuk di dalam semayangnya hingga akhirnya ayat ini. Iaitu ayat yang pertama dan kedua daripada surah Al-Mu'minun. Kita masih lagi menyambung tentang kelebihan mengerjakan solat. Jadi ayat yang pertama, firman Allah Ta'ala, munibina ilaihi wattaquh. Maksudnya baliklah kita semua kepada Allah. Munibi maknanya balik. Baliklah kepada Allah dan patuhlah, dan patuhlah kepadanya. Wattaquh maknanya dan takutlah kepadanya. Neh. Ha. Wattaquh maknanya takutlah kepadanya. Jadi ayat ini pada umumnya menyuruh kita balik kepada agama. Dan dalam agama itu, di antara rukun yang besarnya semayang. Kerana agama inilah obat bagi segala penyakit. Kita tengok daripada dulu sampai sekarang, bila orang tu jahat, akhirnya bila dia nak jadi baik, dia cari agama. Dia beragama. Neh? Ha. Tak ada orang bila nak jadi baik, dia pergi tikai ekor. Ha. Dia jahat lama ni, duduk tipu orang. Ini nak jadi baik dah, dia buat apa ni? Dia pergi tikai ekor. Dah jadi baik lah tu. Neh? Obat dia agama. Dalam penjara agama obat. Hak lain tak macam mana? Kalau tidak ada agama dalam penjara, jadi macam penjara-penjara di luar negara. Tak ada agama. Neh? Betul, agama ni obat. Di pusat serenti, hak jadi baik tu di dalam pusat serenti tu dia patuh. Ha? Dengan maknanya perintah-perintah agama. Segala pengajaran kuliah-kuliah yang dengar 2 tahun masih duduk dalam pusat pemulihan dadah, dia ingat, dia jaga lepas keluar pada pusat pemulihan, ha, dia selamat. Kerana agama memang obat sungguh. Betul, tak ada jalan lah, kita kena balik kepada agama. Munibina ilallah maksudnya baliklah kita kepada Allah, yang ini kita kena ikut agama pula. Agama tu Islam. Neh? Siapa jua pun dia mesti ikut Islam. Tak ada jalan. Orang kafir dia jenis nak cari kepastian dalam agama. Mana betul? Akhirnya dia akan masuk Islam. Nampak? Lepas tu rekod, sejarah, cerita-cerita yang kita dengar orang Kristian, dia ragu dengan agama Kristian ni. Dia cuba agama Buddha tak jadi juga. Cuba agama Yahudi, agama tu, agama ni tak jadi belaka. Akhirnya memeluk Islam. Dan alhamdulillah sekarang paling ramai memeluk Islam iaitulah di Eropah. Paling ramai. Nah, kemudian Amerika Utara, Kanada dengan Amerika. Sebab itulah dalam hidup menakluk negara-negara umat Islam, Islam takluk negara dia. Nah, itu kebesaran kuasa Allah. Dia takluk negara umat Islam, dia ceroboh dengan kereta kebal, dengan bom, dengan peluru, pemandu. Tetapi negara Amerika, hari-hari orang Kristian, orang putih masuk Islam. Ini yang dibimbangi sekarang. Nampak? Ha, oleh pemimpin-pemimpin Kristian Amerika dan Yahudi. Semakin serang, kuat serang umat Islam, semakin ramai. Umpamanya peperangan di Afghanistan, di atas askar, bom. Di atas bom. 2,000 orang mati diserang Afghanistan. 2,000 orang 10 tahun lepas. Tapi yang masuk Islam di Kanada dengan Amerika Utara 5,000 orang pada tahun yang pertama sahaja tu perangan. Sama ada kes simpati dengan umat Islam tu kita tak tahu tu, hati masing-masing. Sepanjang peperangan di Afghanistan saja lebih daripada 22,000 orang tu. Di Amerika, sama ada kulit hitam, kulit putih, di Kanada, memeluk agama Islam. Nah, hari-hari. Orang yang ada internet, dia buka YouTube. Dia type, convert to Islam. Nah, hari-hari ada video kulit baru. Remaja-remaja Amerika dan Eropah masuk Islam. Dia cerita sebab apa dia masuk Islam. Budak-budak-budak. Pala botok, rambut cacang macam ke, balung ayam. Nah, Hok pang masuk Islam. Neh. Ini dibimbangi. Itu kebesaran kuasa Allah SWT. Balik akhirnya kepada Islam. Nah. Kita hok di timur ni tak mbuh ke agama. Dia di balik pai. Nampak? Hok timur ni duk sibuk nak ikut orang putih. Orang putih puas dah. Nak cari pula ketenangan. Kut muzik tak jadi apa, kut minarok tak jadi apa, kut dadah tak jadi apa, tak jadi apa belaka. Akhirnya ikut agama. Ini orang putih. Orang putih dia abang. Kita lambat sikit. Malaysia ni. Baru duduk nak ikut dia. Kalau rambut hitam letung, rambut merah. Nak ikut pasal dia. Dia masuk Islam dah. Kita tak ambuh ke agama. Ini balik habis. Jadi siapa-siapa pun kena ikut agama. Agama dia nombor satu. Hak lain nombor 10. Sekarang kemeluk yang berlaku 2-3 hari ni kita tengok manusia duduk war-warkan bahawasanya wajib mematuhi manusia. Manusia ni tak boleh digaka. Nampak? Tak ada ayat pun yang kata tak boleh digaka pada manusia. Tak ada hadis pun. Yang ada dalam Quran, dalam hadis, ratus ribu hadis, jangan derhaka pada Allah, jangan derhaka kepada Rasul. Dia kata ada wa ulil amri minkum, iaitulah ulul amri yang memerintah pekerjaan kamu. Benar kata ulama tafsir, iaitulah raja-raja, pemerintah dan juga ulama-ulama. Ini tidak mutlak sebenarnya. Selama mana ulama itu patuh pada ajaran Allah, kita ikut ulama itu. Selama mana pemimpin atau raja presiden itu patuh pada perintah Allah, kita ikut. Yang mutlak, yang betulnya, yang tidak ada kait, ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi kalau Allah kata lain, pemerintah kata lain, kalau kita ikut pemerintah, maka jadi sesat kita. Nabi sebut dalam suatu hadis, ala inna rahal islami da'irah paduru ma'al islam. Jaga-jaga, Islam itu berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Maka kamu kena turut berputar bersama Islam. Islam di bawah, kita bersama Islam. Islam naik di atas, kita bersama Islam juga. Jangan cari makan. Tengok cari makan. Islam menang, habis. Ibu rambut tu guru belakang cermin. Bila parti hilang kalah pula, aku tak ada, aku buat landak je, aku buat landak je, cari makan bawah. Nah, jangan gitu. Ala inna sultana wal kitaba sayaftariqan. Jaga-jaga. Nanti raja-raja pemerintah dunia ini mereka akan bercanggah dengan Quran. Fakunu ma'al kitab. Maka wajib kamu bersama Al-Quran. Ha, Adam dia Nabi besar lama. Neh, kita tak reti bahasa juga ni. Nampak? Duk bersama dengan manusia padahal dalam masa yang sama, nampak? Ha, menyalahi apa benda ni, perintah-perintah Al-Quran. Quran kata wailul lil mukazzibin. Celaka sungguh orang-orang yang berdusta. Eh, kita pergi duduk bersama orang yang berdusta pula. Orang yang pelawak, orang yang pembohong. Jadi baliklah kita pada agama. Siapa yang tak balik pada agama, maka tiada jalan pulang baginya melainkan neraka. Mu raja ke, mu sultan ke, mu presiden ke, mu timbalan presiden ke, mu muti besar ke, tak balik pada agama, masuk neraka. Tak ada kecuali. Neh? Ha. Mu nyadak nyor ke, JKK ke? Ah, dia mari. Ha, awal bunyi. Ha. Nah, dia nak tahu dia ada. Salah disebut. Kita sendiri, anak sendiri, bini kita semua kena balik pada agama. Jangan kita duduk dengar anak bini tak dengar sekarang. Tak. Dan firmannya lagi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maknanya sesungguhnya bukan main-main, bukan main-main, bukan gurau, bukan sekadar cakap. Qad aflaha, sungguhnya telah menang. Qad ni masuk di fi'il madhi dengan makna taukid. Aflaha tu kalau mengaji ilmu kalimah, fi'il madhi dia panggil kalimatun dalat ala ma'nan hadatsin madha. Nah, tapi bila masuk qad, sesungguhnya, mana bukan main, bukan bakit rawak, bukan gurau, memang sungguh. Telah menang orang-orang yang beriman. Menang dah. Bukan akan menang. Telah menang. Menang dah. Orang beriman menang dah. Orang beriman lagu mana? Allazinahum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam solat ataupun pada solat mereka itu khashi'un. Mereka khashi'un. Apa makna khusyuk? Khusyuk ini diberi takrif oleh ulama-ulama dengan begitu luas sekali. Bermacam-macam definisi. Semuanya tepat belaka. Betul belaka. Neh, ada ulama ni buat takrif lagu ni. Ada ulama ni buat takrif lagu. Tapi maksudnya sama. Iaitulah kita di dalam sembahyang, kita ingat kepada Allah. Ataupun kita tidak ingat ke sana ke sini. Sebagaimana hadirnya tubuh badan kita di atas tikus mayat, begitu juga lah hati kita hadir bersama-sama jasad. Dia panggil hadir hati. Neh? Ha. Tak khusyuk ni, jasad ada di atas tikus mayat, mulut bebek menajak kepada Allah, tetapi hati tidak hadir. Sekurang-kurang khusyuk, kita perhatikan perbuatan semayang kita. Ini kata ulama. Berarti menjadi rahmat. Ada orang kata khusyuk ni maknanya kita duduk semayang tu berasa macam semayang bawah air terjun. Bukan itu. Awak kan ni macam bawah air terjun. Kena semayang sekayu. Neh? Kita perhati bacaan kita. Kita tengok pada bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak kesannya sinilah. Dia panggil hadir hati. Yang mulia, yang cantiknya, kita tadaburkan bacaan-bacaan kita. Bila kita kata Allahu Akbar, mu yang maha besar. Bila kita rokok, kita rasa mu yang paling agung. Bila kita sujud, tiada makhluk yang sehebat mu sehingga aku tundukkan dahiku ke bumi. Dan khusyuk berbeza dengan hamba yang berbeza-beza. Ada orang khusyuknya lagu ni. Ada orang khusyuknya lagu ni. Tapi sekurang-kurangnya kita tidak bergerak-gerak. Nabi kata tangan tak gerak. Diam dalam sembahyang. Itu sekurang-kurang khusyuk. Kalau tergaru-garu, itu tak ambil khusyuk. Dia tidak, kan kata boleh garu dalam sembahyang. Boleh garu, tapi janganlah tergaru-garu. Ha. Kalau kita tak garu, dia jadi dak khusyuk sembahyang. Kita garu. Tapi kalau rasa sikit tak garu tak apa, tak salah yang. Ni lagu tu. Kalau kita tak garu jadi gelisah. Nampak? Ini mari gatal gelisah. Jadi kita pun ambil tangan buh situ. Kita pun hadap semula pada sembahyang. Itu tak apa. Jangan asal berasa kat ni garu kat ni. Rasa kat ni garu kat ni. Kat ni pula garu pula. Benda sembahyang macam beruk air. Nah. Jadi tujuan kita garu tu supaya tertunai khusyuk kita tu kan. Jadi boleh. Nah. Kalau tengok orang batal tu garu. Dari garu gini. Tiga kali berturut-turut ni. Nah. Yang mau ketik atas keting kanan, keting kiri, kaki kanan ni. Tahan. Tahan. Tok Bila. Kata Tok Bila masjid ni bawah ni sikit. Jadi siapa batas semayang. Nak. Sini Ali cabut panah masa tengah semayang. Nak. Kena panah. Orang nak cabut sakit. Sebab panah ni dia ada cacat depan. Nak. Bila cabut sakit makan di dagingnya. Cacat panah bukan mata kain. Kita makan mata kain. Apa benda ni nombor 3 nombor 8 tu tepi nolong dah cabut. Nah. Jadi Zainal Ali kata nanti aku masuk semayang lah. Aku bah ada aku takbir pun tarik lah. Sebab Zainal Ali semayang kosyok. Nah, dia pakat takbir panah rekat di busuk ni. Akak memang Allahu akbar aku pun tarik. Kuf, ambil tahu kembu. Nak nak pun pasalang baru pasang. Sakit tang. Nah, pasal apa bila dia kosyok, bila beradab dengan Allah Taala, maka tak rasa sakit. Walaupun sakit, memang sakit, tetapi lebih lagi khusyuk dia kepada Allah, gemar dia kepada Allah, tarik panah tak sakit. Nah, kita bukan panah nyamuk je. Tak ada cicak pun. Batal dah hang gitu. Nah. Apa benda tak belajar. Batal sayang. Ni anak tak datang kena pun. Baru nitah kat depan batal dah. Tengok semayang. Lipang jatuh depan atas tikus semayang. No, bebok jatuh atas tu imam. Dia ada tu imam. Dia memang kata celaka. Dia memang celaka. Faham tak? Lipang tak banyak. Ni ada dalam sekaki panjang itu. Nah, merah nyala. Dah. Lipang pun pusing muka. Tengok tak tu imam. Nampak? Tu imam kata. Jangan kaku lah. Wika orang belakang. Faham orang belakang. Faham orang belakang. Jadi babah dia semayang. Tak? Tak imam pun buat taklik. Kalau seterik tak kaku, aku nak kembar. Kalau seterik tak kaku, batal semayang. Buat taklik gitu. Dia kalau kita kata, kalau jadi gini, aku nak berhenti semayang. Batal selalu. Kalau taklik, taklik tak ada, tak ada lagi tak buat. Nah, kalau mugi lagi, muhmuk tara, muhmuk duduk di tiruk tu. Nah, jatuh satu taklok. Lagi tak pergi, tak ada. Nah, tapi kalau tak taklik dalam semayang, jatuh. Kalau lipang ni seterik tak kaku, aku nak tembawa. Faham tak? Tok Imam kata gitu. Batal. Nih, batal selalu. Dia dah ketik lagi. Makmur belakang kata, ketik Tok Imam. Ketik Tok Imam. Faham tak? Ketik Tok Imam. Nampak? Tembong tak? Kosyok. Jadi berbagai-bagai dari Allah beri rasa kosyok pada berbagai-bagai hambanya. Ada martabat tinggi, martabat. Biarlah kita tak martabat tinggi pun. Jangan duduk landar sudah. Kita perhati bacaan kita nak betul we kena urut raw, we kena urut sing. Bacaan biar betul baris. Nak? Kita baca tu, kita perhati walaupun kita tak faham mana juga tafsir dia. Tapi kita perhati bacaan kita tu. Nak? Dipanggil khusyuk dah. Nah? Dan rahmatnya, khusyuk ini tidak wajib. Kalau wajib, berdosa lebih kita. Faham? Sebab sahabat mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami semayang tak khusyuk. Nah, sedangkan firman Allah Taala, qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu, yakni semayanglah kamu menghadap Allah dalam keadaan khusyuk sungguh. Jadi takut sahabat. Sahabat kata, dah buat ni, kami tak khusyuk ni sebagaimana kehendak dalam ayat. Nah, Nabi kata, sekuasa kamu. Nah, Nabi baca ayat masta taqtum sahaja sekuasa kamu. Sebab tu ulama-ulama mengatakan tidak wajib khusyuk dalam sembahyang, ini adalah perintah sunat sahaja. Kalau wajib, siapa yang tak khusyuk berdosa. Ramalah orang berdosa. Nah, ha. Bukanlah semua sahabat tak khusyuk, sebahagian sahabat ngadu pada Nabi, neh. Ha. Kita ingat autoriti, neh. Ha, sebab tu dah setengah ulama dia kata masa kita berdiri nak akad takbir tu, kita hadirkan dalam hati kita, aku nak khusyuk sekali hari ni. Ha, biar ingat waktu dulu. Nah, jangan lepas salam baru ingat. Pas salam ingat tu. Oh, tak ingat tarang nak khusyuk ni. Nak pas salam apa? Oh. Neh. Kita buat macam kita masuk dalam masjid. Bila masuk, mula-mula yang kita nak ingat benda, niat iktikaf. Supaya kita dapat pahala. Nah, sebab tu dah setengah-setengah masjid dia letak depan. Itilatin nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Pada ada wajib bubur depan masjid supaya makmum atau jemaah yang masuk tidak lalai daripada niat iktikaf. Sebab orang tak niat iktikaf, jadi masuk saja. Nah, tapi kalau dia niat iktikaf, boleh pahala. Nampak? Ha, tapi kebanyakan kita bila keluar daripada masjid baru teringat. Tak ingat nak niat iktikaf tadi. Nah, ha, jadi bila kita berdiri sebelum sembahyang tu, nak takbir tu, mari dalam hati, aku nak khusyuk sekali hari ni. Ya Allah, beri aku khusyuk kau sekali pada hari ini. Nah, kata gitu nanti. Ha. Kemudian cuba perhatikan makna bacaan sembahyang. Sekarang ini banyak dijual buku-buku terjemahan bacaan dalam sembahyang supaya kita tahu artinya. Neh, tahu arti. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Doa iftitah, dia tahu artinya. Jadi bila kita baca ataupun imam yang baca, kita perhatikan makna. Istimewa lagi jika dibacakan Al-Quran. Neh. Ha, jadi kita perhati makna, walaupun tidak semacam mana khusyuk para nabi, khusyuk para rasul, para wali Allah, tapi khusyuk kita orang awam ni tak apa dah. Perhatikan bacaan-bacaan kita. Neh, ha, jangan lalak. Jangan maknanya buat kerja dalam sembahyang. Nah. Ha. Jadi siapa yang sembahyang kemudian dia hadir hati, ataupun kata ulama dia berlawang antara khusyuk dengan lalak, maka dikira orang khusyuk juga. Dia khusyuk, cuba nak khusyuk, mari syaitan awak kacak. Lepas tu dia lawang pula. Nah, lawang pula, lawang. Sentiasa berlawang dengan godaan syaitan di dalam sembahyang. Dia panggil orang ni mujahadah, berperang dengan syaitan di dalam solat kerana nak mendapatkan khusyuk. Dalam gitu pun dikira golongan tak, orang-orang yang khusyuk juga. Ha, ada apa? Dan firman-Nya wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memeliharakan sembahyang. Ayat yang 9 daripada surah yang sama, suratul mukminun. Orang-orang yang atas sembahyang mereka itu yuhafizun, pelihara. Ini bukan khusyuk, ini maksudnya orang yang jaga lima waktu sembahyang. Sejarah mencatatkan dulu kita 50 waktu pada peristiwa Isra' Mi'raj. Tetapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang begitu luas hadiah kepada Nabi akhir zaman 5 waktu sembahyang. Tetapi bila kita sembahyang 5 waktu ni, macam kita sembahyang 50 waktu ketika mula-mula diperintahkan oleh Allah. 5 boleh 50. Nah, la yubaddalul qawlu min ba', kata Allah Subhanahu Ta'ala, tiada lagi kurang daripada itu selepas pada hari ini. Batu dah boleh lah kurang daripada 5 waktu sembahyang. Buatlah juga walaupun tak dapat khusyuk, walaupun tidak awal waktu, jangan masuk waktu lain lah. Buat juga walaupun dalam keadaan baca rayuk repang pun, jaga juga 5 waktu sembahyang. Kemudian kita pun saling sama-sama memperbaiki sembahyang kita. Sembahyang jaga dulu. Batu ulama-ulama fiqh sebut dalam kitab-kitab fiqh, orang yang baru masuk Islam bacalah apa pun, nampak, kerana dia tak dapat belajar, dia kira soh sembahyang dia. Walaupun maknanya doktor Fatihah dia ghairil maghdubi alaihim maliki yaumiddin, lebih baru masuk Islam tak di. Nah, dikira soh sembahyang ni. Pasal apa? Hak penting sekali ketaatan kita patuh pada perintah Allah untuk tunduk kepada Allah 5 kali sehari. Hak tu nombor 1. Hak baca sedap, hak baca tu waktu kedia. Satu syarat-syarat dalam syariat. Hakikatnya kita tunduk pada perintah Allah. Faham? Sebab tu orang yang baca sedap, sedap lagunya, tak kena dengan hurufnya, Tuhan tak terima. Hak ni baca dah doktor, tak sedap pula suara, rokok bergudu gapok kali. Nah, ha, Tuhan terima. Kerana ikhlas tadi lah. Dengan syarat dia ni orang jahil yang baru belajar agama. Batu orang jahil baru belajar agama, maka dimaaf pada syarat perkara-perkara yang silap di dalam semayangnya. Nampak? Ha. Kerana yang penting bukanlah baca betul, bukan syarat, tetapi hati dia tunduk pada perintah Allah. Nak tunai juga solat lima waktu. Nampak? Sebab apa Tuhan tak terima baca sedap tadi? Pasal riak, pasal sum'ah, pasal ujub, takabur dengan orang-orang jahil. Jadi Tuhan tak terima walau baca sedap. Nah. Jadi pelajar lima, jangan buat empat. Nah. Budak-budak muda buatlah lima, jangan empat, jangan tiga. Ada orang dia semayang dua semayang, iaitu maghrib dengan syak. Zuhur tak, zuhur khijir. Asal tak dah lawa bola. Subuh tak angun. Nah, hanya dua waktu sehari. Tak ada mazhab dua waktu. Nah, lima waktu semayang. Jangan kurang daripada itu. Biar reyok, repah pun. Lima waktu semayang. Nah. Jika benar kita nak semayang, tunduk pada Allah, nak tunaikan fardu, walau tak betul pun Tuhan boleh terima semayang kita. Nah, tapi dalam kita ni, takkan nak dalam tak betul tak mau. Nah, belajar biar lama makin betul semayang kita. Nah, kemudian firmannya lagi, illal musallin alladhina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang semayang yang berkekalan memelihara semayang mereka itu. Ayat 22 dan 23 dari surah Ma'arij. Allah kata illal musallin, orang-orang yang selamat ialah orang-orang yang sembahyang. Alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang mereka itu atas sembahyang mereka itu daimun. Ha, ni tu bik solat daim. Nak nyakit solat daim. Ada satu puak dipanggil puak solat daim. Ha. Puak ni sembahyang tak ada rokok sujud. Nak belangai sembahyang. Nampak? Ha, belang candak eh. Ada mula sembahyang, sembahyang ni. Dia sembahyang dia gini, orang gini. Mu gini. Dia kata solat daim. Solat daim salam dia. Mu tak sapak matabak lagi. Ah, kita tak sapak matabak. Mu rokok sujud tu. Mu sapak matabak dia solat daim ni. Ah, ni puak-puak ni. Puak-puak ilmu nukil ni. Puak dalam neraka ni. Nah. Dia ambil ayat ni. Tok guru dia. Tok guru bahlul dia. Nah, ayat ni dia kata. Dia kata ayat ni. Alladzina hum ala salatihim da'in. Da'in, solat da'in. Da'in ni solat makna kekal. Maknanya kekal sepanjang masa semayang. Kalau solat tu dia tu rakam sujud, nak kekal mana rakam sujud? Boleh rakam sujud sepanjang masa? Tak boleh. Nah, ni ayat ni solat rakam sujud tu sepanjang masa. Sepanjang masa, solat dengan hati ya. Ah, dia ikut tu. Jadi sepanjang hati. Sepanjang niat dia panggil. Bukan rakaat sujud. Rakaat sujud 5 kali sehari. Hak ni daimu, sentiasa. Sentiasa tak ada berhenti ya. Tak ada berhenti sembahyang niat. Puak-puak sembahyang niat. Ulama kata gua ni kalau mati dak ditandang kubur Islam. Ha, ni puak solat niat. Sembahyang niat. Ada wakaf pelang ada. Cabar 3 ada. Cenering ada. Ha. Ha. Tidak ngajar ramai-ramai gini main lama eh tengah malam. Kita tanya, apa lepas aku 2 pagi baru start ngajar? Kita tak boleh. Apa? Takut ayah itik tengok. Ayah itik tu siapa? Orang ramai. Kau tak tahu. Jadi kita ayah itik eh. Ha tak? Ha. Dia khubah. Dah. Mana semayang yang betul dia kata semayang niat dalam hati je. Walaupun aku tengok, aku canda, aku dah bawa kereta, tapi hati aku ingat kepada Tuhan. Dia panggil semayang. Ha, bukan rokok sejuk. Ingat pada Tuhan. Dia panggil semayang. Oh ramai lah gitu. Dia kata marabak tinggi. Memang tinggi pala neraka. Nah, dan kalau Rasulullah SAW ketika akhir hayat dalam keadaan nazak sakit, dipapah oleh sahabat. Nak masuk ke dalam soft walaupun tak boleh diri semayang duduk. Nak buat dalam keadaan duduk. Eh, tubik dia semayang niat juga. Nah, hebatlah. Neh. Ha. Ada juga orang percaya ikut. Neh. Ha. Dan macam mana tu? Orang yang ikut dia tu salah ke tak? Salah. Salah juga. Siapa suruh murid ikut? Nah. Ha. Dia kata mana tahu dia ingat ke tok guru ni betul? Dia gini, Allah sebut dalam Quran al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat. Nah, hak jahat guru hak jahat, hak uduh guru hak uduh. Nah, orang nak cari agama tapi niat ni tidak betul, maka dia jumpa tok guru hak uduh. Faham? Bukan nak cari Allah Taala, nak kerajaan Allah Taala. Dia nak lebih. Ha, jumpa tak gitu. Nak hak pelik. Neh, ha, jumpa tak uduh gitu. Ibn Hajar Al-Haythami kata orang yang sembahyang niat tidak boleh diziarahi ketika sakit, melainkan untuk menyuruh ia bertaubat kepada Allah. Dan bila mati tidak boleh diziarahkan mayatnya. Dan tidak boleh ditanam kubur orang Islam. Kita mulai dari tanam kubur orang Islam. Bahkan orang sembahyang niat ni kapir. Keluar daripada Islam, batal akidah. Murtad. Wal'iyazabilah. Nah, tak boleh tanam kubur Islam. Mula dia ada rung kat tu belang pun. Ajar orang tak wajib semayang. Dekat dengan tu belang tanam. Dekat dengan kubur tu Syed Ibrahim. Dekat dengan tu pulang mani. Nah. Tak boleh. Kalau tanam dah, ulama kata kena cokeh mayat teruk dua. Sehingga ada fatwa ulama fiqh kata tiada mengapa diberi makan kepada anjing. Tak ada hormat. Nah, semayang niat. Termasuk hok golongan-golongan hok kata Islam ini tak boleh. Quran ini lapuk pesen lama. Nah, hudud ini zalim. Ah tu kena we makan kanjing belaka tu. Neh? Ha. Ni dak beratik pap gegor rasuk-rasuk. Mana? Masa hidup lawan ulama, lawan Islam, nganjing ke agama, nganjing ke hadis. Mati apa tujuh malah ratik. Tok imam paling liang. Ha dak. Ha pilih gak atek. Nak. Ha. Nak naik kuda pun pilih gak atek kuda. Kuda ik naik gak. Nak. Jakit kita jadi. Nah. Lepas tu je malah rati. Masa hidup dak wajib sembahyang. Masa hidup hina tok guru, hina ulama, nganjing ke hadis, nganjing ke Quran, kata Quran zalim lah, hudud tak pakar lah. Hudud tai kucing lah dia kata. Gigi ratik pas tujuh malam. Malam tujuh bakal ni lagu wecek ni parking, parking, parking, parking, parking. Ramai nak mandi. Nasi minyak punya masa. Melayu ni ada dengar kan. Nampak? Tang lu terima lanya tu. Anak mesti mati. Nampak? Mok muak dia tu. Tahu kok terima nampak duk kosek berat. Terima Mesih lu dumoh. Malam ni tak akan rumah dah. Berak, berak, berak. Jadi solat daim bukan makna semayang hati, semayang niat. Sentiasa semayang lima waktu sehari, tidak tinggal, tidak kurang daripada lima. Bukan rasa malas tak buat, rasa rajin buat. Itu tidak daimun. Nah, ataupun maknanya bila senang, buat semayang. Bila tak senang, tak buat semayang. Ada kerja, tak semayang. Tak ada kerja, semayang. Itu tidak daimun. Nah, daimun tak kira. Bersuara ke apa ke, semayang. Tak tinggal. Walaupun tidak awal waktu, tengah waktu, hujung waktu, syarat jangan sampai sengajakan pada waktu haram. Waktu haram ni nak masuk waktu maghrib, baru akad takbir, semayang, so. Itu waktu haram. Kalau kita baru kejut tidur, tak haram lah. Sengaja anjuk ke waktu itu, haram. Nah, kalau waktu itu matahari tidak panas dah, kita pergi umpamukun nang suku lah. Tutubik duduk tengah panas, tak panas. Waktu makruh dia panggil. Nah, ha, tapi kalau tutubik itu panas lagi berasa tubuh, walaupun asal tu masuk pukul 4:30, kita tutubik tu pukul 5:30 panas, deh di kulit. Nah, kalau 5:30, sejam lepas tu, dia panggil tak makruh lagi, harus lagi. Nah, ha. Orang-orang yang berperangai, keluh kesah dan resah gelisah, bila ditimpa suatu musibah atau kecelakaan, dan orang-orang yang bila mendapat kebajikan, mereka enggan berbuat kebaikan, adalah terkeluar daripada orang yang berkekalan memeliharakannya. Sedangkan Allah berfirman bahawa orang yang benar-benar semayang itu ialah mereka yang tidak merasa keluh kesah dan terkejut apabila timpa kesusahan dan tidak memegang kebaikan yang datang untuk kepentingan dirinya, sebaliknya dibelanjakan kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lebih jelas lagi di sini kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, tanda orang semayang, yang semayang itu hidup. Dia ada dua, semayang mati, semayang hidup. Semayang hidup ni bila berlaku perkara-perkara baik, kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Bila berlaku perkara yang tidak baik, kita tidak keluh kesah dan gelisah. Allah ajar kita, Nabi ajar kita, malik alhamdulillah, tak malik innalillah. Nampak? Jadi apa yang berlaku di Perak, innalillah. Kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepada Allah akan kembali. Kita yakin ya? Nah, kalau milik kita, boleh kita berlaku ya? Negara mana-mana pun kita nak. Tapi dah bumi dan kita ni milik Allah, maka ikut perancangan Allah. Cuma kita wajib yakin Allah telah menyediakan bagi orang yang beriman, nampak, kemenangan yang hakiki. Lambat atau bangat, itu kerja Allah. Nah, kita yakin Islam pasti menang. La ghaliba illallah, tiada yang akan menang melainkan Allah Ta'ala. Nah, malik benda yang kita suka, alhamdulillah. Tak malik, tak suka, musibah, innalillah. Itu semayang kita hidup. Nah, semayang dah. Bila menang, alah, khisih-khinih belaka dah. Suka sangat lah. Kan dah? Berok muka-muka. Dia sepanah hidup muka. Tak? Jangan gitu. Nah, La Tahzan. Baca buku. Kitab. Satu buku yang popular juga. La Tahzan. Jangan berduka cita. Semua yang Tuhan jadikan musibah-musibah yang menipu umat Islam, ada bayaran di sisi Allah. Malik baca buku itu. Buku yang terlaris pada tahun 2006. La Tahzan. Diterjemah pada 20 bahasa. Nah, dalam bahasa Inggeris, don't be sad. Nampak? Laku di Jerman, di Perancis, di Kanada, laku buku ini. Nah, orang Islam tadi. Mana jangan duka cita. Kalau Tuhan awak mati anak, jangan duka cita. Begini. Kalau makna kita tak kaya lagi, jangan duka cerita begini. Nah, kalau ada musibah begini, begini caranya. Tak usah duka cerita. Kerana kita yakin Allah Ta'ala kehendaknya mengatasi kehendak makhluk. Nah, Masya Allahu kana wa malam yasyak dam yakun. Apa yang Tuhan kehendak berlaku, apa yang Tuhan tak kehendak tak akan berlaku. Kata pepatah penyair Arab, Ma syi'ta kana wa illam asyak, wa ma syi'tu lam takun in lam tasya'. Apa yang kau kehendak berlaku sekalipun aku tidak kehendak, dan apa yang kau tidak kehendak pasti berlaku sekalipun aku berkehendak. Itu akidah kita. Nah, siapa kau nak hilang negeri? Nah, sambung. Nah, tapi kita milik Allah. Nah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan balik kepada Allah. Bukan balik bergaruk gitu macam bergaruk naga. Balik untuk dihadapkan di hadapan Allah. Maka siapa yang berbohong, dia pasti akan dibicarakan di akhirat nanti, dia akan susah. Itu kita yakin. Sebab tu Nabi sentiasa terbuka lapang dada. Nampak? Tapi jangan tak berusaha pula. Nah, dah berani dah lak gitu lah. Innalillah. Dia pakai waktu pula. Dari segi akidah kita, hak pakaian dalam. Nah, pakaian dalam kita, kita milik Allah. Tuhan tahu nak buat apa-apa. Yang pasti semua adalah kebaikan untuk kita belaka. Nah, tak ada Tuhan buat untuk memburukkan orang beriman. Semuanya untuk beri baik kepada kita. Sebab tu asyadul bala al-anbiya, yang paling teruk kena bala Nabi-Nabi. Allah ni pelik tak macam manusia. Kalau sayang, beri hadiah. Allah kalau sayang, turun bala. Disusahkan. Nah, dipayahkan. Lagipun semayang yang sebenar itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji, seperti firman Allah Ta'ala, Wa aqimis salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, wala zikrullahi akbar, dan tetapkanlah dalam mengerjakan semayang. Sesungguhnya semayang itu akan menghalang perbuatan keji dan salah, dan sesungguhnya mengingati Allah itu semayang amat besar manfaatnya. Ayat daripada yang ayat 45 surah Al-Ankabut. Maka orang yang mengerjakan semayang sebagaimana yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, semayang tersebut akan mengalahnya daripada melakukan pekerjaan yang jahat. Ah, betul sungguh. Ayat ni lama dah kita dengar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, semayang itu sebenarnya mencegah daripada perkara tidak baik, perkara munkar. Lepas tu persoalannya, kenapa masih lagi orang yang semayang itu mengerjakan kemungkaran? Daripada dulu soalan-soalan ni. Nah, hok tanya ribu soalan dah, yang jawab ribu jawapan dah. Nah, jawabnya, semayang yang lagu mana? Semayang yang hidup. Sebab tu kita ni, bila kita dulu dah semayang, sekarang sembahyang. Tapi dalam semayang masih lagi berbuat dosa. Yang pertama sekali kita kena ingat, yang maksum hanyalah Rasulullah dan para Nabi. Tak mengerjakan dosa. Hanya rupa dosa saja. Pada lughah tu makna perkataan tu dosa. Tapi hakikat bukan dosa kepada Allah. Nah, ada pun lain daripada Nabi, pada Rasul. Sahabat, manusia terbaik selepas para Nabi, sahabat, mereka mengerjakan dosa. Sayyidina Umar pada siangnya menjadi jendera perang. Nah, berperang dengan orang kafir. Pada malamnya menjadi seperti anak kecil, menangis kerana takut. Mana banyak dosa Sayyidina Umar. Nangis takut dosa itu Tuhan tak ampun. Nah, jadi kita sedar kita dalam keadaan berdosa. Cuma kita dalam keadaan semayang ni jangan mencita-cita berbuat dosa. Siapa masa kita lalah, kita buat dosa. Kemudian kita teringat, kita wajib bertaubat dengan segera. Ada orang kata, kalau masih mengerjakan dosa, semayang ni tidak diterima oleh Allah. Tak betul. Sebab Nabi memperincikan perkara-perkara seperti ini. Ada perkara yang kalau kita buat, tanda semayang kita tidak diterima oleh Allah. Tapi ada dosa yang kita buat, semayang kita diterima. Nampak? Contohnya semayang yang tidak diterima. Nah, semayang hamba yang lari daripada tuan dia. Hak sebut dalam hadis. Semayang seorang isteri yang derhaka kepada suami. Semayang suami yang tidak beri nafkah kepada anak isteri. Ditinggalkan bodoh-bodoh gitu. Ini contoh yang datang dalam nas. Adapun dosa-dosa lain yang tidak sebut di dalam nas, maka tetap diterima oleh Allah. Sebab kita nak kata tak terima ni, dia kena ada nas. Dia tawakkul terhenti atas nas. Nampak? Bukan ijtihad. Nah, bila sebut dalam hadis, sebut gitu, Tuhan tak terima, tak terima. Umpamanya dalam satu hadis Nabi kata, man atakahina lam tuqbal salatu arba'ina yawman au kama qala. Siapa yang pergi kepada tok bomo yang boleh ramah-ramah kejadian ni, maka dia tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Ha, baru boleh kita kata dosa tu tak terima sembahyang. Nah, ha. Lepas tu kita nak reka dosa lain tak boleh. Muat dosa ni Tuhan tak terima sembahyang, tak boleh. Nabi tak kata gitu. Nah. Kalau Nabi kata, kita kata. Gi kat tok bomo. Tok bomo ni bukan semua lah. Tok bomo hak molek-molek lah. Hak baca ayat Quran. Hak tiup di air. Buah salimah tak ada masalah hak tu. Nah. Hak boleh ramai kejadian-kejadian hak belum berlaku. Hak nampak perkara ra'id ni. Nah. Ataupun yang mengamalkan mentera. Yang syirik. Ha, kita pergi juga. Tak terima sembahyang 40 hari. Nampak lagi? Eh? Tak terima 40 hari. Ha. Tu kalau kita pergi tu, tak percaya saja. Tengok saja je. Bukan aku percaya. Aku saja roi. Nah. Ha, teman dah kawan ajak gigi attack. Nah, dia nak tengok barang dia berdia. Ketek betul sikat dia. Faham tak? Ha. Atau dia nak tengok maknanya benda akan datang ni, lagu ni. Gi tak percaya, 40 hari tak terima. Wa in saddaqahu, kalau percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad au kama qala. Kalau percaya pula, maka dia telah kafir dengan Quran yang turun atas Muhammad. Nampak? Ha. Ha, jadi bukan semua dosa bila kita buat jadi Tuhan tak terima sembahyang. Nah. Kebanyakannya Tuhan terima, bukan kita nak kata suruh buat dosa tak. Nah, kata tu ustaz kata boleh buat dosa. Bukan. Maknanya kita semayang-semayang, dituliskan pahala. Lepas tu sekarang buat dosa pula. Ha, dituliskan dosa pula. Nah. Ha. Macam setengah-setengah lah budak-budak muda ni berahi gender orang awet. Nah. Ha. Semayang lima waktu okey, mampik. Semayang lima waktu tapi malam-malam nampak duk gender. Nah, dia tengok kita buat tunduk. Kata berasa dia kena je tengok surah budak ni. Nah, ha, ada juga. Nah. Nah. Ha, jadi dia buat dosa tu ditulis dosa. Hak semayang ni tadi diterima oleh Allah. Kerana tidak ada nak siapa yang duduk dengan orang perempuan dua orang dalam keadaan sunyi tu hendak terima semayang. Tak ada nak tu. Tapi dosa tetap dosa. Nah. Ha. Ada banyak dah kita jumpa orang kenal-kenal dah. Nah. Ha, puan duduk peluk belakang. Kita berhenti sebelah dia buat gitu. Jadi kita pun faham lah. Nah. Ha, kita faham. Jadi kita tak tengok atas dia. Kita tengok tak kahwin je lah. Nah. Nah. Ha. Nah, jadi bukan dia sengaja nak suruh jumpa kita tak. Nah. Ha, nah, orang yang kena yang moleknya nikah lah. Nah. Ha. Bernikah tak usah kata nak gendong, nak bola pisting boleh. Nak bola karburetor boleh. Boleh belaka. Nak sombak naizah kat puak, boleh belaka. Nah, kan senang. Jadi payah hari tu tengok, tutup muka tengok, lari tak kena, lari tak kena, susah. Nikah senang. Nah, nikah semua boleh. Tak kalau kata boleh zina, sedap tak? Sedap lah. Tak kalau tak sedap, dia sama eh. Zina sama tak dengan jimok? Sama eh tak? Sama eh tak? Eh? Zina dengan jimok sama eh? Tenggelam hasyafah. Dia panggil zina. Dah jimok. Tenggelam hasyafah. Ke? Tenggelam apa? Sama lah. Jimok. Apa dia tak ada jimok? Jimok ni tenggelam hasyafah dalam farak perempuan. Tenggelam hasyafah bang. Lenyap topi keledar. Ah, dia panggil jimok. Kalau tak lenyap, tak wajib mandi. Lenyap, wajib mandi. Dia ada kaedah dalam usul fiqh. Tenggelam hasyafah, 100 watang. Tak tenggelam, takzir. Tenggelam hasyafah, rejang sampai mati. Tak tenggelam, takzir. Nampak? Nah, ha, banyak faid situ. Dah kalau zina, tenggelam hasyafah. Kalau tak tenggelam, main bila kerek aja. Tak lagi zina. Itu nak tobat dengan aku zina. Zina? Zina kan aku rengang-rengang dengan awet ni. Eh, tak zina lah ke tu. Tu muqaddimah. Faham tak? Zina tu khatimah. Ha, penyudah. Ha. Ha. Jadi kalau isteri kita zina. Haji tak? Walaupun sama jimak dengan zina, tetapi dalam keadaan selesa. Tak selesa, dah lara. Tengok dah lara belakang istana. Koliban belakang istana, lepas kalau istana tak? Belakang tu ada rok sikit. Dah lara tu macam-macam ni. Orang lapik kotak, lapik kertas sabun. Nah, coli ke puang. Macam-macam situ. Kondong. Tempat zina situ. Nah. Mengari lah main masuk celah tu. Nah. Dah rasa. Dengan ulat ulu masuk lah telinga. Jadi tak seronok. Ni oleh bahan ni semua ketung. Kok petong. Bekok batu-batu dah. Nah. Jadi tak seronok. Segi dalam tak rasa takut orang mari. Takut orang tu takut tu takut ni takut lah. Macam-macam. Lepas tu sudah pula diimpit oleh perasaan bersalah. Berdosa dan sebagainya. Macam-macam. Tak seronok. Nikah lah. Nah, nikah. Nikah bebas. Tak ada orang nak mari maruf. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak jumpa kejap. Sorry. Tengah jimat sorry. Mana? Dah ini kita. Nah, sebab tu dia tak ambuh nak nikah tu apa? Nikah mana? Bebas. Nah, dalam bilik boleh, dapur boleh, beli air boleh, dalam robot boleh, kau hantar kita. Dalam mesin basuh boleh. Nah, jadi, itulah nasihat pada orang muda-muda dah suka dengan kau, puan suka sangat kau, jatah nikah. Nah, nikah molek-molek. Niat kita tu nak melunaskan tuntutan nafsu dengan sebab nikah, maka Allah jamin rezeki kita. Nah, belanja mahal. Cari yang murah. Nah, dia begitu. Nah, cari yang universiti. Nah, cari yang tak pas sekolah. Huh. Nang kaji SPM tak jadi apa kau. Dan itu murah je. Nah, jangan cari yang tu, yang nombor satu macam kereta kau. Dah kita beti tak ada nak beli BMW 5 Siri. Bahasa berangin bodoh. Nah, dah tak ada beti beli, my B dulu. Nah, maybe tak ada PT juga nak beli maybe 40,000 beli. Kaci 30. Tak ada PT juga nak beli second hand. Kaci second hand 15,000. Nah, tak ada PT juga beli gelin kuda. Oh, oh bonek ikat ke dawa. Nah, ah, 4,500 je. Nah, tu kita kita ada 300 ya ustaz. Ah 300 kereta lebih. Nah, mau naik nak tu mau tolong. Maknanya kalau kita nak hok macam ni orang-orang hok comel-comel, nak hok jenis keluarga basawang, nah nak kelulusan tinggi-tinggi, nah harga mahal. Nah, cari hok murah-murah hok. Hok cedung. Nah, hok tumik toh hok. Dia tak mahal tu. Ada 2,000 lah ni. Nah, ada 2,000. Nah, haa. Belah-belah kesung. Nah, tak mahal ni. Jangan cari hidup macung. Oh, hidup macung mahal sikit. Dah berapa makcik ni? 6,000 lah. Dah berapa kakak murah? Kakak 1,000. Kakak hidup kembang. Faham? Mak dia kata. Cara bersembahyang. Wallahu a'lam. Kita ada soalan. Baik, soalan yang pertama. Seorang kakak berkata pada adik, kalau tanah kakak ada orang beli, kita akan pergi umrah sama-sama. Akhirnya selepas orang beli tanah itu, si kakak tak jadi nak pergi umrah dengan adiknya, tapi ingin pergi dengan anak bongsunya. Soalannya, adakah si kakak dikira bernazar dan adiknya dengan adiknya untuk pergi umrah? Berdosa tak kakak dengan adiknya itu? Hasrat kakak untuk pergi umrah tak diizinkan oleh suami, bolehkah ia pergi? Yang ketiga, bagaimana jika kakak tadi ingin tunaikan janji dengan adik dalam keadaan suami tak izinkan? Tolong jelaskan. Baik. Kakak dikatakan lelaku tanah dia, kita pergi umrah dua orang, dia kata dengan adik dia. Nah, kakak ni kata. Tiba-tiba bila laku dah tanah, dia nak pergi dengan anak dia pula. Nah, dia tak pergi dah dengan adik tadi. Jawabnya, adakah ini dikira nazar? Jawabnya, ini bukan nazar, tetapi ini dikira janji. Nah, jadi nazar dia kena kata kakak bernazar dah nak bawa mu pergi umrah. Nak kalau laku tanah ni, atau aku wajibkan atas diri aku bawa kamu pergi umrah. Nak bila laku tanah ni, nak itu baru jadi nazar. Ha, ni dia kata saja dikira janji sesama manusia, bukan nazar. Nah, jadi tidak ada kafarah nazar. Nak, ha. Lepas tu dia pergi dengan anak dia, boleh tak? Boleh pergi dengan anak dia, tak ada masalah. Lepas tu, kata janji dengan adik, kakak ni berdosa kepada adik kerana berdusta ataupun menyalahi janji. Ha, dosa kot pihak tu. Bukan tak tunai nazar. Dosa kot pihak tak tunai janji. Faham? Ne? Ha. Kemudian, bila kakak dia nak pergi pula, suami tak izin, boleh tak pergi? Jawabnya, tak boleh. Tak boleh pergi. Ne? Ha. Melainkan haji yang wajib. Ne? Haji wajib dan umrah wajib. Haji wajib, umrah wajib ni pergi haji kali pertama tu lah. Sebenarnya bila orang pergi haji, dia mengerjakan dua ibadat, haji dengan umrah. Nah, wa atimul hajj wal umrata lillah. Orang pergi haji tu sebenarnya dia pergi umrah juga. Tapi orang panggil pergi umrah dengan haji, orang panggil pergi haji. Nah, jangan kabur. Nah, ha, pergi rumah tu esok kita buat kenduri deh, kenduri boleh pula. Kita nak pergi buat haji dengan umrah. Mereka dia kata nak buat haji saja. Ya sebenarnya haji dan umrah dah sekaligus. Nah. Jadi hak ni soalan ni maknanya umrah sunat. Benda sunat ni, umrah sunat, kalau suami tak beri pergi, tak boleh pergi. Nampak? Sama macam kita nak pergi dengar ilmu hak sunat. Nah, ha. Macam nak pergi baca Yasin, baca Yasin muslimat. Suami tak pergi, tak pergi. Tapi kalau orang mengajar ustaz tu mengajar bab berdoa, bab sembahyang, bab haid umpama bab puasa, suami tak pergi pun boleh pergi. Nampak lagi? Tapi yang kata boleh pergi umrah tadi dengan izin suami tadi, mesti ada teman. sama ada mahram ataupun teman muslimah yang adilah. Neh, pergi seorang tak boleh. Neh. Ha. Jadi bila suami tak boleh pergi, tak boleh pergi. Patut dah kalau suami tak boleh pergi, macam mana cara kakak ni nak tunaikan janji dia kepada adik dia? Iaitu dah dengan membayar tambang pergi tadi. Nah, katakan nak bawa pergi umrah itu habis dapat 5,000. Maka dia wajib kena beri 5,000 itu kepada adik dia. Nak supaya adik dia pergi kerana dia suami tak benar pergi. Faham ni? Eh, baru terlepas janji dia. Ha, tapi dia bukan nazar. Soalan seterusnya. Pergi Genting Highland. Tujuan bermain-main tapi bukan nak pergi berjudi. Adakah dibolehkan salat qasar dan jamak di sana? Genting Highland kita tahu di negeri Pahang. Itulah di sana ada pusat hiburan, hotel dan di antaranya ada kasino yang begitu popular di Asia Tenggara. Nak? Ha. Jadi kalau tempat tu ada benda yang haram, ada benda yang tidak haram. Jadi kita nak pergi pada tempat tu bukan nak pergi main tempat haram tu. Nak pergi sia-sia hak gunung-gunung ni nak tengok cuaca sejuk, tanah tinggi. Hukumnya tidaklah perjalanan itu maksiat. Bila perjalanan itu tidak maksiat, maka harus jamak dan qasar. Nampak? Ha, boleh jamak dan qasar. Tapi kalau niat nak pergi main kasino, nak berjudi, nak, maka tujuan maksiat, tidak lagi boleh jamak dan qasar. Kerana kaedah, ar-rukhsatu la tunatul bil ma'asi, rukhsah atau keringanan agama, tidak diberikan kepada perkara-perkara maksiat. Nah, jadi kalau kita nak pergi, macam nak pergi Kuala Lumpur lah. Nak pergi Kuala Lumpur boleh jamak qasar, buat apa? Nak pergi jalan Kuala Lumpur, makan angin, beli belah, nak, ha, beli baju raya anak-anak. Sedangkan di Kuala Lumpur, kat Arab Jina Arab ada. Kat disco ada. Nah, ada belaka. Kat Arab Jina ada. Tapi bukan kita nak lipat tu. Maka jawabnya tidak lagi kira tujuan maksiat. Nah, ha, boleh jamak qasar. Tapi kalau sebaik-baiknya, kalau boleh pergi tempat lain dululah. Nah, sebab Genting Highland ni tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala. Takut turun balik ni Nabi. Nah, ha, tapi bukan kata haram. Nah, dari segi adab yang baik, pergi tempat orang lain dulu. Nah, pergi ke Meran Highland ke, Bukit Fraser ke apa. Nah, kerana di sana bukan tempat judi. Nah. Betul ke ekor serban panjang hanya sesuai untuk ulama dan ustaz? Yang kedua, sekadar mana panjang ekor serban orang awam? Ha, dia tanya. Dia kata ekor serban panjang hanya ulama ni ustaz dia boleh pakai. Lepas tu kalau kita orang awam ni ekor serban panjang mana? Jawabnya tidak ada sebarang nas daripada Quran dan hadis. Biasanya Quran dalam hadis cerita tentang serban. Maka dikhaskan ekor panjang-panjang mana untuk orang awam ke ulama. Nah, ini adalah amalan-amalan para sahabat dan salafus soleh. Dan berikut akan adab setempat. Nampak? Mengikut adab setempat. Jadi sekurang-kurangnya ekor seperti yang masyhur dalam kitab-kitab fiqh panjangnya 4 jari. Ekor 4 jari. Mana ekor serban panjang ni lah. Ha, ni ekor serban lah panjang 4 jari ni. Jangan ekor pendek gini, cetek lebih dia ni, cetek. Macam ekor lebih. Ha. Jadi sekurang-kurangnya baru dikatakan ekor nak dapat sunnah Nabi. Kerana berekor pada serban itu juga sunnah. Nah. Ha. Dan yang abahnya kata ulama fiqh, ekor itu satu hasta. Nampak? Ha, dan itulah yang paling panjang. Satu hasta. Satu hasta nyanyi lah. Neh? Ha, jangan sapa punggung. Sapa punggung jadi ekor serban keling lah. Nak punjabi. Neh? Ha. Kata setengah ulama' tidak ada sebarang ukuran yang afdal. Itulah ukurannya. Daripada 4 jari lebih kurang, sapa pada sehasta. Dan paling panjang sehasta. Cuma ada perbezaan nisbah jenis tang serban. Nah, pada setengah-setengah tempat. Neh? Umpamanya di Syria, umpamanya. Ini serban besar untuk ulama-ulama. Tak? Ha. Kalau di Mesir, serban piah merah, ada bulu hitam, bulu lilit kut serban, kain putih pulak kut luar, itu untuk khori, untuk imam besar, untuk doktor, dan untuk ulama-ulama. Orang awam tak pakai. Tak? Ha. Tempat kita ni tak ada lah. Tapi memanglah kebanyakan kitab fiqh dia mengatakan bahawasanya, afdal bagi orang yang berjawatan di dalam agama itu menggunakan serban yang besar. Seperti qadi, hakim mahkamah syariah. Nah, apa benda ni? Ketua negara. Nah, ha, ketua negara. Pak Loh. Serban tu. Nah, ha. Tak comel, baru comel. Sungguh. Ingat tak comel? Ha, mu suka tau. Ha. Ni dia bosokok gitu. Tinggi pula, muka dia dikit. Macam Doraemon muka. Nah, nah, kalau pakai serban, so comel. Dan itulah pakaian memang disebut dah. Dan orang awam itu maknanya seogianya janganlah sebesar serban orang-orang yang disebut tadi. Nah, jadi serbang ulama sama dengan serbang ulama. Ha, supaya mudah orang cam untuk tujuan-tujuan pertanyaan dan seumpamanya. Nah, jadi kita tengok ni serbang besar pun kita tanya. Ha, ni ulama kita tanya masalah. Dak. Ha, ni tengok pakai serbang besar kita tanya. Nah, ha, doa masuk jambang ni bahan doa naik kenderaan. Nampak? Ha, jadi pak kita ni mesti siap pakai serbang lah dulu, tak usah kira lah hak mutabak matabak tu, pakai serbang dulu. Nah, ha, ambil sunnah. Soalan seterusnya, bolehkah saya nak simpan duit akaun ASB sebaya sebab saya dengar bonusnya kira riba? Dan bolehkah duit itu saya nak buat makan? Jawabnya, tiap-tiap duit yang telah menjadi riba di sisi syarak itu tidak boleh dimakan. Tak boleh. Pokok untuk kita. Dan sekarang ada alternatif yang terbaik. Duit daripada bonus-bonus daripada simpanan yang haram. Duit daripada faedah simpanan saving account dalam bank-bank konvensional. Hendaklah didermakan pada tabung-tabung jihad perjuangan umat Islam. Ini diharuskan oleh ulama-ulama atau dipatuhkan oleh beberapa ulama seluruh dunia. Duit riba ini nak kita ambil untuk tabung jihad seperti diberi pada perjuangan Hamas di Palestin dak dan umpamanya. Nah, ha, jangan awak makan untuk kita. Kawan saya beri satu kerja kepada saya. Saya kata tak pandai buat. Dia kata mu tempoh tu, mu tempoh tukang mana pun. Dia kata mu tempoh tukang mana pun. Boleh tak saya mengambil komisen daripada kerja itu? Barang tukang kata, barang tukang kata 700, kita cover ke kawan saya 900. Jadi we dapat duit dapat 200. Ha. Baik. Kawan dia beri satu kerja suruh buat, dia kata aku dah ada buat. Kawan dia temu suruh dia buat pun. Nampak? Jadi pun dia buat. Barang tu 700. Dengan tukang hak pandai. Dia pergi kabur ke kawan dia 900. Jawabnya tak boleh. Nampak? Tak boleh. Ha. Kita kena gunakan duit kita. Kita beli barang tu 700. Kemudian kita jual kepada dia. Ah ha, baru boleh. Atas dasar jual beli. Membeli barang, satu barang. Mentul cari barang ni maknanya cari tu maksud belilah. Lepas tu menjual kaku. Ah ha, tu boleh. Neh, kita pergi beli tu barang, lepas tu kita jual ke dia. Tapi tak boleh ambil untung berlipat ganda, tak boleh. Maknanya banyak sangat melampau tak boleh lah. Neh, Islam tak suka ambil untung melampau lagi. Kalau dah boleh kita kata tadi atas angin. Nah, jadi kawan dia bayar 900, atas 900 tu dia bayar kok ni. 700, boleh 200. Nampak? Ha. Dia tak keluar modal. Nah, jadi kita barang ada 900. Kawan dia bayar 900. Dia ambil 900, dia bayar 700. Barang dia 200 atas angin. Tapi kalau dia ambil 900 tu, dia ambil. Dia bayar ke tuan dia 900 tu. Dia kata tuan dia, we, yang sebenarnya tuan dia jual 700 je. Lepas tu tuan dia kata, dah, aku dia rumah 200. Ha, baru halal. Neh, ha, jaga negara atas angin aku ni. Nampak? Ha. Nak negara atas angin, kita kena akad anu harta jadi harta kita dulu. Macam jual ni kan. Barang jual kedai tu barang hutang. Bank mari atas barang. Tak payah lagi. Dia boleh jual dah ke orang. Takkan nak jual ke dia ambil ke bank. Jual ke lebih harap. Ha, tapi dia akad dengan hutang. Ha, ha, jadi ada jual beli. Lepas tu jual kat ni pulak. Lepas tu kita nak jual, nak beli. Nak jual ke 900. Beli dulu dengan ni 700 tu. Jual kat ni pulak. Ha tak? Ha, baru boleh. Ha. Apa hikmah Allah Ta'ala matikan adung pas? Ha, jadi yang ni hak berita terkini lah. Adung pas di Perak. Ha, adun Parlimen. Parlimen. Parlimen apa? Bukit Gantang. Ha, Bukit Gantang. Ha. Daerah Cakap Jering tau. Neh, Cakap Jering. Ha. Meninggal dunia. Neh, ha, lemah jatuh tau. Jatuh basikal. Kenapa dakwi mati Syed UMNO? Ha. Ha, ni bukan kerja kita ni. Nampak? Ha, ni mu tanya Tuhan. Ha. Neh, tak soal soal dah. Mu kau nak suruh UMNO je mati tau. Ha. Melampau politik, melampau dia panggil ni. Nah, asal nak suruh mati UMNO. Dah kalau pah hijau lama pabila-bila tak wahok kan. Palku tubuh-tubuh nak usung pada berok mengatir rawa gitu. Nah, dia mati je cek. Neh, mati pula ke? Rasulullah wafat. Neh, ulama-ulama wafat. Ha, ni kita kena terima. Jangan tanya gitu. Nah, tak payah. Hari tak payah. Kita tak payah pun dah mati orang UMNO. Kalau mati orang UMNO, tak payah mengundi. Dah, pasal kau dah kau mati. Nah, ha. Kita terima belaka. Kita milik Allah Ta'ala. Sampai masjid yang ambil balik mana-mana se. Tapi ingat, siapa yang taat pada Allah, Allah ambil dia, maka itulah tanda sayang Allah kepada dia. Nampak? Tapi orang yang jahat melakukan kezaliman, nah, bila Allah ambil dia, tanda Allah sayang pada orang ramah, kerana tak mahu susah orang ramah. Nampak? Situ eh beza. Mati belaka. Nah? Ha. Tok Imam pun mati, kaki belaga ayam pun mati juga. Nah. Ha. Saya nak tanya ustaz, dulu masa remaja saya dapat duit daripada sumber haram. Lepas tu sekarang saya sudah insaf. Hasil dari sumber tersebut saya ada beli pakaian saya. Banyakkan pakaian saya daripada sumber tersebut. Oleh kerana itu, mendamandangkan saya sudah insaf, boleh tak tidak saya memakai lagi pakaian tersebut? Kalau nak buang tidak ke membazir. Lepas itu adalah ada hak pakaian tersebut, boleh saya buat pakai semayang daripada insan yang sudah insaf? Jawabnya tidak boleh. Kalau kita curilah, kita kena pulang balik. Tak tahu mana nak pulang balik, kita kena derma pada tabung-tabung kebajikan. Itu saja jalan dia. Kita pakai daripada duit kita yang halal sungguh. Bab dalam bab mencuri harta orang, walaupun kita telah bertaubat, tak selesai. Mereka kita kena pulang balik. Jadi guna benda tu. Nah, dalam bab yang boleh guna ni seperti riba. Riba bukan kita mencuri, kita buat pinjaman rumah tu secara riba. Sekarang kita dengar Tok Guru kata haram, kita berhenti tak buat dah riba. Nah, jadi rumah kita tak payah sodok dengan buazah, tak payah bakar, boleh duduk. Pak akan datang tak mau buat dah. Pak tu tak payah pulang balik ke bank rumah. Hak curi ni kena pulang balik pada tuang yang berhak. Nampak? Hak dalam salah riba ni bukan curi. Cuma cara urusan itu tidak betul sebab bagaimana syarat kendaki. Nah, hak curi ni bukan kata kena akad. Nah, akad pun tak sah. Saja aku curi barang ini kerana Allah Ta'ala. Tak sah juga. Nah, jadi kena pulang balik. Nah, jadi pakailah harta kita. Kita takut kena pada hadis tadi lah. Manishtara sauban bida arsyati abi asyrati darahima. Siapa beli pakaian harga RM10. Dirhamun fiha min haram. RM1 daripada RM10 itu duit haram. Lam tuqbal salatuhu ma dama alaihi ma dama fihi au kama qala. Tidak Tuhan terima sembahyang itu selama dia pakai baju itu. Nah, jadi tak sawakalah derma untuk kita tak tahu mana tuang dah. Curi zaman dulu. Nah, zaman racing itu. Kita derma untuk tabung-tabung kebajikan, nah, tabung-tabung orang-orang yang maknanya manfaat orang ramai. Nah, kemudian kita gunakan harta yang halal untuk membeli pakaian. Ini masalah ibadat. Nah. Soalan yang terakhir, baru ini saya ke Mesir dan Syria. Waktu Zuhur 11.50 pagi mengikut takwim. Asar 2.45 petang. Masalahnya pada pukul 2 petang, bayang-bayang kita lebih panjang daripada objek. Ha. Musim sekarang sejuk malam panjang. Musim sekarang sejuk malam panjang daripada siang. Masuk waktu asar bila bayang lebih panjang daripada objek. Bagaimana dengan hal itu? Baik. Dia duk faham dia macam mana kita dengar duduk di Malaysia ni. Asar ni kalau botol ni tingginya sekaki, bayangnya sekaki 1 inci, masuk asar. Nah, tapi kalau bayang tu satu kaki sama panjang dengan botol, di tempat kita ni, nak katakan, maka hukumnya masih lagi dalam waktu Zuhur. Lebih sikit bayang daripada botol, masuk waktu asar. Hak ni, dah masuk 2.45 bayang panjang tu. Adakah masuk asar? Tak asar lagi. Sebab apa? Sebab mesti kena campur dengan bayang rembang. Bayang rembang ni gini. Bila kita matahari betul-betul, kalau di Mekah, di setengah negara Afrika, matahari tutup atas botol, tak ada bayang pada botol. Tengok keliling, tak ada bayang. Pasal kambuh di botol tu. Bawah ni duduk bayang. Akak baru ada bayang. Cotek bawah ni. Alhamdulillah. Bayang rembang ni gini, matahari betul atas kepala, ada juga lebih sikit edit ni. Ha, dia tak ada mari bayang tu jadi pendek, hilang bawah ni. Tak ada. Pendek, tak habis, duduk lagi ni pulak. Itu panggil bayang rembang. Jadi maknanya pukul 2 tak 2.45 lagi di Syria tak masuk asar lagi walaupun panjang bayang daripada botol. Sebab tadi masa tengah hari tadi dia ada bayang rembang. Katakan bayang rembang itu 6 inci, botol sekaki, jadi sekaki 6 inci. Jadi walaupun bayang tu sekaki 5 inci tak masuk asar lagi, dia mesti bayang tu sekaki 6 inci. Sebab masa berhenti tadi asar, masa tengah hari di Syria tadi, tak, matahari atas kepala ada bayang lebih 9 inci ni. 9 inci capung yang ni sekaki, bermakna asar mestilah 1 kaki 7 inci. Nampak tak? Baru masuk asar. Jadi dia tengok bayang tu panjang tau. Tapi tak apa lagi, tak capung bayang lebih tadi dipanggil bayang rembang. Maka waktu kau tak faham, boleh kan? Tak apa, pasal dia faham ni, pasal dia pergi Mesir tu ni. Takkan tak faham. Pak ramah-ramah ni faham tau. Kalau tak faham pun bayang, mungkin ada kebanyakan kita tak faham. Nah, bab masalah bayang rembang. Nah, kalau kita sketch lo kisah-kisah jadi faham. Jadi mungkin tak faham. Faham. Dia ada bayang lebih. Nah, bayang lebih. Ada negara tak ada bayar lebih, ada negara dia ada lebih sama. Lebih sama. Lebih tu kita ambil kira. Jadi sekarang kalau bayar, kalau bayar benda tu sekaki, kena ambil kira pula ni. 3 inci. Sekaki 3 inci, lebih dari 3 inci, sekaki 3 inci baru masuk asal. Nah, ha, dah dia pakai kaedah hasan. Faham eh? Ha. Kalau tak faham, walau tak faham, tak apa dah. Jadi tak ada soalan. Wallahu a'lam, insya-Allah kita berjumpa lagi di pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.